lampu Aladin. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang amat miskin. Pekerjaannya sebagai tukang jahit. Ia punya seorang anak laki-laki yang bernama Aladin. Pada suatu hari, ketika Aladin mau pergi bermain-main, tiba-tiba seorang lelaki tua datang menghampirinya. Aladin, Aladin. Jangan takut, Aladin. Siapakah bapak ini? Engkau, Aladin, anak si tukang jahit, bukan? Benar. Tetapi ayah sudah lama meninggal. Hah? Ayahmu sudah meninggal? Bapak kenal dengan ayah saya? Lama kita tak bertemu. Aku pamanmu, Aladin. Paman? Mari ke rumah, paman. Mak ada di rumah. Ayolah. Lelaki tua itu pun lalu datang ke rumahnya menemui emaknya. Dia kelihatan begitu baik dan meninggalkan bermacam-macam hadiah yang bagus-bagus. Setelah agak lama, laki-laki itu pun pergi. Paman amat baik hatinya ya, Mak ya. Tapi begini, Aladin, sebaiknya kita berhati-hati. Sebab Mak mendengar, sekarang ini ada tukang sihir yang amat jahat. Berkeliaran mencari anak-anak. Hah? Apa maksudnya, Mak? Tidak tahu. Mungkin untuk penjaga rumahnya atau untuk dimakannya. Tapi paman itu bukan tukang sihir. Mak tidak tahu. Tapi pokoknya jangan main jauh-jauh, ya. Hati-hati di jalanan. Suatu hari, ketika Aladin sedang bermain-main, paman yang aneh itu datang lagi menemuinya. Paman datang sekarang untuk mengajakmu melihat-lihat kota yang indah itu. Mari kita sekarang berangkat. Hah? Sekarang? Paman harus bertemu dulu dengan emak. Oh, tidak. Tidak usah. Mungkin emak mau ikut juga. Kalau kita segera berangkat, maka akan cepat pula kita pulang. Aku ingin menunjukkan sebuah taman ajaib di luar kota itu. Sudahlah, ayo kita cepat berangkat. Aduh, alangkah bagusnya kota ini. Tunggu, Paman. Saya ingin melihat kebun binatang itu. Sekarang ada yang lebih penting. Taman ajaib. Taman ajaib, Aladin. Taman ajaib? Oh. Di sini tempatnya. Ini hutan. Batu-batu karang. Di mana taman itu? Kumpulkan daun-daun kering dulu. Daun-daun kering? Kumpulkan daun-daun kering ini. Kau dengar? Lihat. Sekarang aku akan membakarnya. Tunggu, lihat saja. Aku akan memasukkan bubuk ini ke mulutku, lalu menyemprotkannya ke dalam api unggun itu. Awas, jangan jauh-jauh engkau dariku. Paman, saya takut. Aladin, jangan lari, jangan takut. Lihatlah pintu di sebelahmu. Lihatlah pintu di sebelahmu itu. Engkau yang harus membukanya, Aladin. Kenapa harus saya? Karena hanya anak yatim yang miskin tetapi cerdas, rajin, dan yang beranilah yang bisa membukanya. Dan itulah engkau. Baiklah, saya akan mencoba membukanya, Paman. Sebuah taman yang amat indah. Itulah taman ajaib, Aladin. Ambillah buah sebanyak-banyaknya dan pohon-pohon itu. Itulah buah emas, intan, berlian, dan permata lainnya. Oh ya. Di dalam situ, engkau akan menemukan juga sebuah lampu yang sedang menyala. Nah, pesanku, dengarkan. Ini pesanku. Matikan apinya. Buang minyaknya dan bawa keluar lampu itu. Lampu itu adalah bagianku. Tapi... Kau kuberi cincin wasiat ini. Pakailah di jarimu. Dan jika ada sesuatu bahaya, gosoklah cincin wasiat itu. Engkau akan segera mendapat pertolongan. Baiklah, Paman. Dengan gemetar, Aladin turun dan masuk ke dalam taman ajaib itu. Kemudian, ia memetik buah emas, intan, berlian sebanyak-banyaknya. Lalu, ia berpaling ke sebuah meja. Aladin makin gemetar. Di atas meja itu, betul-betul terdapat sebuah lampu yang sedang menyala. Lampu tua itu segera dimatikannya dan minyaknya dibuang. Setelah itu, cepat-cepat ia keluar lagi menemui paman aneh itu. Mana lampu itu? Kau tidak lupa, bukan? Lampu ini buruk, Paman. Mau buat apa? Buah emas intan belian itu bagus-bagus. Berikan lampu itu kakakku. Lampunya buruk, Paman. Betul. Sudah tua dan berjepu pula. Dibuang saja, Paman. Dibuang kembali. Kenapa kau buang itu? Ambil lagi. Jangan bengong. Ambil lagi. Lampu itu masuk lagi. Tutup pintu ini jika tidak mau mengambilnya lagi. Dan kau tidak akan bisa keluar. Ayo. Tutup pintu ini. Matilah kau di situ, Aladin. Tiba, Aladin ingat akan cincin wasiat pemberian paman tua itu. Cepat-cepat digosok-gosoknya cincin di jarinya itu, dan, apa yang terjadi? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku tidak jadi mati. Pintu terbuka sekarang. Oh ya, akan ku ambil lagi lampu itu untuk paman. Mungkin dia masih ada di luar. Paman! Paman! Jangan takut, tuan kecil. Sayalah raksasa dari cincinmu itu dan telah menolongmu. Mari ya tuan tar pulang, tuan kecil. Duduklah di telapak tanganku. Membuat susah emak. Dari mana kau nak? Aladin lalu menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi pada emaknya. Dia bukan pamanmu. Dia tukang sihir yang jahat. Jadi, dia benar-benar tidak pulang kemari? Sudahlah, Aladin. Lupakanlah dia itu. Bersyukurlah engkau telah selamat. Oh, inikah semua buah emas berlian itu? Sebanyak itu, Aladin? Inilah keuntungan kita. Yang dikatakan paman itu, Mak. Ah, sekarang kita akan bisa hidup berkecukupan. Dan itu, buat apa lampu buluk itu kau bawa-bawa? Inilah lampu yang mau diminta paman itu, Mak. Ah, siapa tahu itu pun emas. Cobalah, nak. Mak gosoknya dengan kain ini, supaya hilang debu-debunya. Jangan takut, tuan kecil. Sayalah raksasa yang ada di dalam lampu wasiat itu. Apakah tuan kecil memerlukan bantuan saya? Saya lapar sekali. Saya mau makan. Tunggu sebentar, tuan kecil. Saya akan mengambilkan makanan untuk tuan kecil dan emak tuan. Raksasa dari lampu wasiat itu pun pergilah, dan tak berapa lama sudah kembali lagi dengan hidangan makanan yang lezat-lezat. Emak dan Aladin amat senang hatinya. Akhirnya, dengan bekal emas, intan, berlian itu, mereka pun lalu pindah ke kota raja dan tinggal di rumah yang mewah. Tahun berganti tahun, akhirnya Aladin menjadi dewasa. Apakah mau putri yang ditandu diirinkan oleh dayang-dayang dan pembantu itu? Oh, itulah putri dari raja di kota ini, nak. Dia cantik sekali, Mak. Saya ingin mempunyai istri putri raja itu, Mak. Apa, anakku? Saya ingin mempunyai istri putri raja itu. Oh, Aladin. Tidak sepatutnya engkau mempunyai keinginan seperti itu, nak. Sungguh, Mak. Datanglah, Mak, ke istana raja. Pinangkan aku putri yang cantik jelita itu, Mak. Aduh, anakku. Apa jadinya jika raja tersinggung, marah, merasa terhina, dan menghukum emakmu ini? Percayalah, tidak, Mak. Oh, Aladin. Ya, baiklah. Mak tua, apa maksud kedatanganmu kemari? Ampun, baginda raja. Hamba yang hina dina ini menghadap, memenuhi permintaan anak hamba, Aladin. Dia ingin sekali memperistrikan putri baginda yang cantik itu. Siapa saja tentu akan kuterima. Asal putriku mau dan dapat memenuhi permintaanku. Sabda baginda akan hamba sampaikan kepada anak hamba. Baiklah. Aku minta besok pagi-pagi diantarkan ke sini 40 baki emas murni oleh 40 dayang yang cantik-cantik. Mungkinkah itu? Itulah syaratnya. Baiklah. Hamba mohon diri dulu, baginda. Saya akan coba, Mak. Apa? Tidak mungkin. Jangan khawatir, Mak. Aladin mengambil lampu wasiatnya, lalu menggosok-gosoknya. Apakah yang dapat saya lakukan untuk Tuan? Aladin lalu menceritakan maksudnya untuk meminang putri raja, serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Tunggulah sekejap mata, Tuanku. Maksud Tuanku akan segera terlaksana. Emas murni berkilauan, berbaki-baki, dan dayang yang cantik-cantik pula. Aladin, dari mana semua ini? Terlaksanalah keinginan saya. Mari, kita berangkat, Mak. Kita ke istana bersama-sama. Tentu raja dan putri akan senang menerimanya. Maka perkawinan Aladin dengan putrinya pun segera dilangsungkan. Setelah itu, dengan bantuan lampu wasiatnya, Aladin lalu membangun istana yang baru dan indah untuk kediamannya. Namun, paman aneh yang tukang sihir jahat itu akhirnya tahu. Ia marah, merasa iri, dan mau membalas dendam. Aku punya akal. Ketika Aladin pergi, maka paman tua itu pun datang ke istana, menyamar sebagai tukang lampu. Ah, Tuan Putri yang baik. Apakah Tuan Putri punya lampu tua yang tadi pakai di sini? Hamba mau menukarnya dengan yang baru, asal masih baik. Sebentar ya. Aku seperti pernah lihat lampu yang buruk sekali. Tunggu dulu ya, Pak. Rupanya Aladin tidak pernah menceritakan rahasia lampu wasiatnya kepada istrinya. Akhirnya, lampu itu pun lalu berpindah ke tangan lelaki tua, si tukang sihir jahat itu. Sekarang engkau harus menjadi istriku, Tuan Putri. Lari ke dalam dia. Lampu ini harus ku gosok-gosok. Apakah Tuan memerlukan saya? Rendahkan istana yang indah ini beserta segala isinya ke rumahku. Baik, Tuanku. Aladin kaget dan menyesal sekali waktu pulang mengetahui istana dan istrinya sudah tidak ada lagi. Untunglah dia masih ingat akan cincin wasiat di jarinya. Maka tanpa berpikir panjang lagi, cincin wasiat itu pun digosoknya. Apakah Tuan memerlukan bantuan saya? Cari dan bawa kemari lagi istriku dan istanaku. Raksasa lampu wasiat itu jauh lebih kuat dari saya. Kalau begitu, antarkan aku ke sana. Maafkan aku. Sekarang di mana paman tua tukang sihir itu? Dia sedang pergi. Lalu lampu wasiat itu disimpan di mana? Ada di dalam peti yang dikunci rapat-rapat itu. Baik, aku akan minta bantuan cincin wasiatku. Ada apa lagi, Tuhan? Bukalah peti itu. Baik, Tuhan. Selamatlah kita sekarang. Lampu wasiat telah kutemukan. Istana ini harus dipindahkan pulang. Tuan memerlukan saya. Pindahkan kembali istana dan seluruh isinya ke tempat semula. Nah, istriku, kita sudah aman sekarang. Mari kita pulang bersama-sama.